Roma pasala nemge. Petet lurama limosal kereta itena tarede. Huai go hat ni magui. Hula sagwe sio situait limosal bade. Kiali ralai raske. Kol jesige mo anagyai ireredu marrega noder tanuk marbohe. Lema mo jagi-jagi ne tala limosal bo. Mamo de hula sogue rala eras isusumait des tiabalak tiabal huruk. Keske de gete trigan kol jes. Kali ituait morimorif mamuna ge kinyati geor Kristus kede. Ma limo salne lema kiareta itje. Kol jesige mo gete trigan nohe jagi-jagi ne bisamat morif ti limo sal. Keske mnena sohe. Dio atar baptise ma metral sasam ge mior Yesus Kristus ke. Desigo gola dene miati mior Kristus ke ma ramlina ede. Lema denge dio atar baptisait. Desigo gola dene tmat ode ramlin ititor Kristus ke. Mambo de itnyeget mori furuk ma bisa ma tamin timor miorif har-har gue. Kola dene Kristus ke amana yalwasi haretlan lahuk ke ma yala Kristus ke ma miori furik tuha matmiat ke. Denje golnye itnyege tetral sasam gertor Kristus ke ti imatyo imori furuk ne. Kol jes jaguno anam labiay no itnyeget mori furuk kola dene Kristus ke imori furuk dagun ne. Kali itnyege teohe, ituait mormorif mamuna nekre kmiati giora Kristus kede. Kola dene rabagua, ituait mormorif mamuna des kior Kristus keti tulmasan waligwe. Ode namde sikrek diti, mamode limo san lema kiareta ituait mormorif harede. Ode itnyege lema taga ati limo sal dagunde. Kali golnye esei desige miat je, desigo limosal lema kiareta ide. Lema denje golnye itnyege et matitor Kristus kede, desigo toha gohe, itnyege anat mori furuk ma toridagun. Kali teohe, golnye hula sogo yala Kristus kema miori furuk toha mamatire, desigo ana lema miat je. Denje matmiat ke lema bisama kiareta ide. Kali Kristus ke miati klatsam desbio. Mamode yadit irge toha haret limo sal ti gihareta ine ti gibak narune. Ode gyala gyos sewa Kristus ke imori furukne mati gibak narune. Kristus ke miorif nini nam mayala hulasogwe ralage magimuk mugai. Lema denje eine daguno musti mumrega nohe. Wasi mormorif mamuna ge miati gior Kristus kede, nege limo sal lema kiareta ede. Ode musti mumrega dagunohe, wasi mormorif ne har-har, ti minetral sasam ge mior Yesus Kristus kene, ma miorif ma miala hula sugerala ge magimuk mugai. Lema denje getem liurama limo sal kiareta huruk ti tename anagi matnye. Ma getem tioha wasim dak diagin atyat desi krede. Denje getem liurama sima mire ta luau mire. Dete lema mosaita saye maminti tename rene. Ma mial mamialak tela atyatare. De musti mo mial tename re mumu bati hula sogue. Kali gola dene miat je. Keske de selselne mioru furuk mane. Denje musti mo mial namai minti tena mirene mumu bati hula sogue. Mamo de hula sogue yale, mayal mayala tela mlaire maktioha ibuge. Lema de eine bisama miala goljes, kali limosal lema kiareta tena mirede. Kali mlaieti hula sogue ne, Nege lima kiali mito hatnya tak musagene. De kiali hula soge rala eraske kiareta ede. itnyege tagat ti hula sogui. Waigo hat nimagui. Hula sogui biohe, itnyege iriam leya it, negelema kiali tak morifo tatoha nyetak musagene. De kiali hula sogui rala eraskebo. Kol jesigemo, anajia ire dumar regano de rtanuk marbohe. Hula sogwe susurala eras kema itje, denje bisa ma tala limo salbo. Lema goljes, kalih mie ohe kolnye miala tenami reti irje it, mantio molu odem tio hayi, desigo miga ati imades. Koljes jaguno kolnye mial tenami rema mial ma miala la limo sal, desigo miga ati limo salmades. Kali limo sal kiareta ede, denja limo sal desige ana giorei matmiat manal nini namge. Lala kolnye mial tenamire tihula sogwe mamtio molu ode mtio hai, desigo migat tihula sogwe mades. Denje einege miorifti mor miorifa amlagie. Lemade kswalagera skeba tihula sogwe, kali biar ma kialage limo sal kiareta e, ma migat ti limo sal mades. Keske selselne mial rala migusunare ma mtio molu odem tio hanama mlai ire rajar tiene krede. Ode hula sogu yaditi etoha haret limo sal gede, ode selselne ge migat ti hula sogue, ma mtio hama miala nama mlai ire. Tanu ginah liak ke ti at ke gol jes, kali ei nege iria ebo, ode lemah mie mamak nam gutanuk nekre buanare. Kali gyalage ei nege mial nam maminti tenami rene, ti wasim dak jagin ate atare ma kiareta e, denje tiabal ma miala limosal. Keske sen mege ei nege mustimo mial tenami rema, migat ti hula sogwe, mam tio hana mam lai re, denje wasi mormori fare ana nel nyel, mak tiabal ak tiabal toha. Giot migat ti limo salangora, desigo le mah miaduli mam tio hana mam lai re. Denje mitot nam eras sai toha wasi mormori desje. Nam desikre mumune kyuria ema senwege miay, ode gyorei matmet manalini nam gedagun. Keske desen mege hula sugo yaditi etoha limo sal, ma limo sal desige lema kiareta ede. Ode miga ati hula sugo ede. Denje mitot eras lanak sialik ke, nege hula sugo yala ema nel nyel yae, mane ana mitot morimorif manalini nam ge. Klala irmiala limo sal ge, ana itot kolian ge. Ode kolian desige matmiat manal nini nam ge. Keske ti iria ini tiral sasam ge yor itiabut Yesus Kristus kene, hula sogu yal mormerif manal nini nam ge ti, nege Josia hula sogu rala eras kebo. Denje eras hula sogu inal ti desige, lema kolian ge des, de hadia ge ti ima des.